Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihi al-amin Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in khatamin nabiyyin. Ikhwanikullah hafizakumullah jami'an. Kita akan melanjutkan pembahasan kita yang berikutnya, yaitu masih mengenai daripada firman Allah Subhanahu wa taala terhadap surat Al-Baqarah. Yang terakhir kita ambil adalah ayat yang ke-40. Sekarang kita akan memasuki pada ayat yang ke-41, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati samanan qalila wa iyyaya fattaqun. Di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dan memerintahkan kepada Bani Israel. Siapakah Israel kemarin? Ya'qub alaihissalam. Sehingga tidak boleh kita mencaci maki atau melaknat Israel. Misalkan kita mengatakan Israel laknatullah alaih, misalkan enggak boleh. Karena pada asalnya Israel adalah Ya'qub alaihissalam. Sehingga harus berhati-hati barakallahu fikum. Kemudian berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Dan berimanlah kalian wahai Bani Israel. Nah, terhadap apa yang telah aku turunkan kepada kalian sebagai bentuk naam pembenaran yang mencocoknya apa yang kalian ketahui. Wala takunu awwala kafirin bih. Dan jangan sekali-kali kalian menjadi orang yang pertama kali kufur dengannya. Naam, diperingatkan. Wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Dan jangan sekali-kali kalian memperjualbelikan ayat-ayat kami dengan harga yang sedikit. Dalam artian jangan ditukar dengan apa? Dengan kebatilan. Kebenaran jangan ditukar dengan kebatilan. Wa iyyaya fattaqun. Dan bertakwalah kalian, atau wa iyyaya, dan hanya kepadakulah bertakwalah kalian. Itu firman Allah Subhanahu wa taala. Naam, dalam ayat yang ke-41 dari surat Al-Baqarah. Kita lihat tafsirannya di sini. Wa aminu ya bani Israel, dan berimanlah kalian wahai bani Israel bil Qur'anil ladzi anzaltuhu ala Muhammadin nabiyillahi wa rasulih, yaitu dengan Al-Qur'an yang telah aku turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah aku turunkan kepada Muhammad nabiyillah, nabi Allah Subhanahu wa taala, wa rasulih, dan utusannya, muwafiqan lima ta'lamunahu min sahihit Taurah, dalam keadaan mencocoki terhadap apa yang kalian ketahui tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga mencocoki apa yang terdapat dalam Taurat. Nah, barakallahu fikum, Taurat itu adalah kitab suci, dalam artian adalah kitab yang Allah taala turunkan. Nah, kalamullah jalla wa ala, namun diturunkan kepada siapa? Nabi Musa alaihi salam. Zabur kepada siapa? Nabi Daud alaihi salam. Injil kepada siapa? Isa alaihissalam. Wal Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semua itu adalah al-kutub al-munazzalah min fawqi sab'a samawat. Kitab-kitab yang na'am barakallahu fikum, yang turun dari Allah Subhanahu wa taala dari langit yang tujuh, dari atas langit yang tujuh. Semuanya kalamullah. Semuanya adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kalian sini, wa la takunu awwala fariqin min ahlil kitab yakfur bih. Dan jangan kalian sekali-kali menjadi satu kelompok pertama kali dari kalangan ahlu kitab yang kufur dengannya. Nah, jangan sampai. Karena apa? Barakallahu fiikum wa hafizakumullah. Karena setelah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tidak diperbolehkan seorang pun, nah, barakallahu fiikum, menghafal Injil, menghafal Taurat, menghafal Zabur, menghafal Zabur dan semisalnya, enggak boleh. Nah, semuanya telah disempurnakan dengan agama Islam ini. Dan dihapus semuanya. Dalam artian bagaimana syariat yang terdahulu disempurnakan dengan agama Islam ini, dengan adanya kitab suci yaitu Al-Qur'an, cukup di situ. Nah, terus bagaimana, boleh enggak kita menghafal Injil untuk membantah orang-orang Nasara dan misalnya? Enggak perlu. Hafal Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an bantahannya sudah ada. Menghafal As-Sunnah, di dalam As-Sunnah bantahan sudah ada. Tidak perlu lagi menghafal Injil dan semisalnya. Sehingga sangat keliru orang-orang yang mereka berjenggot misalkan, nabar kalau fikum berpenampilan ahlu sunnah, namun mereka menghafal Injil. Tujuannya apa? Agar membantah orang-orang Nasoro katanya. Gak perlu, Al-Quran cukup Al-Quran. Gak ada keraguan sedikit pun dalam Al-Quran itu. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fih. Al-Quran adalah kitab. La raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Cukup sumber yang kita untuk membantah mereka Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, tidak perlu kita menghafal Injil. Kenapa demikian barakallahu fikum? Karena Injil yang sekarang ada ini kita tidak tahu sudah mengalami perubahan, kemudian mengalami pengurangan, penambahan dan semisalnya. Oleh karena itu tidak disyariatkan lagi. Al-Qur'an yang masih murni, yang tidak tersentuh dari apa? Dari bikinan orang-orang yang mereka berupaya mengubah tidak bisa. Nah, kenapa barakallahu fikum? Karena Al-Qur'an adalah mukjizat. Salah satu mukjizat yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ingat apa yang Allah tantangkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tantangan kepada orang-orang, bahkan bukan manusia saja, jin ditantang, datangkan kalau kalian itu benar-benar bisa. Datangkan kalau kalian mengatakan Al-Qur'an itu adalah ucapan manusia. Datangkan Al-Qur'an yang semisalnya. Allah Ta'ala mengatakan apa kemarin? Qul la'in sama'atil insu wal jinnu 'ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Naam, la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Allah Ta'ala menyatakan, katakanlah kalau seandainya jin dan manusia berkumpul bersatu untuk mendatangkan seperti Al-Qur'an ini, mereka tidak akan mampu mendatangkan yang semisalnya. Walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Walaupun sebagian mereka berkumpul saling tolong menolong, saling bahu-membahu kerjasama membuat Al-Qur'an, enggak mampu. Ini Al-Qur'an ya. Satu ayat saja tidak mampu. Barakallahu fikum. Naam. Itu. Setelah di sini. Naam, wala tastabdiluna bi ayati samanan qalila min hitamid dunya az-za'il. Dan jangan sekali-kali kalian mengganti dengan ayat-ayat kami dengan harga yang sangat murah. Harga yang sangat sedikit, min hitamid dunya, berupa kegemerlapan atau berupa perhiasan dunia az-za'il yang sementara. Az-za'il dalam artian dunia yang punah, karena dunia ini tidaklah selamanya barakallahu fikum. Akan kita lewati nanti berkaitan masalah hinanya dunia ini. Kita di dunia hanya sesaat saja. Dunia diciptakan sebagai sarana untuk beribadah, berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam barakallahu fikum. Oleh karena itu, apa yang Rasulullah ucapkan di dalam hadis yang sahih? Naam, Rasulullah mengatakan, Allahumma la 'aisha illa 'aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang kekal melainkan kehidupan akhirat. Sebagaimana dalam hadis yang Anas bin Malik riwayat Muslim. Allahumma la 'aisha illa 'aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang kekal melainkan kehidupan akhirat. Karena dunia barakallahu fikum, sebagaimana yang Rasulullah sabdakan dalam hadis yang sahih, hadisnya Amr bin Auf riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah khawatir. Yang Rasulullah khawatirkan terhadap umat ini bukan apa? Bukan lain. Bukan yang lainnya, tapi yang takutkan adalah apa? Yang ditakutkan adalah dunia, bukan kefakiran. Kalau cuma hambanya fakir, miskin itu enggak masalah. Karena rezeki sudah diatur. Tapi Rasulullah yang takutkan apa? Fawallahi, kata Rasulullah, maka demi Allah, mal faqra akhsha alaikum. Bukan kefakiran yang aku takutkan pada kalian. Bayangkan itu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan ultimatum, peringatan, fawallahi, maka demi Allah, mal faqra akhsha alaikum. Bukanlah kefakiran yang aku takutkan pada kalian. Walakinni akhsha alaikum an tubsata ad-dunya alaikum kama busitat 'ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakatkum. Ini yang Rasulullah khawatirkan. Akan tetapi aku khawatirkan kepada kalian dibukakan di hadapan kalian pintu-pintu dunia. Dibukakan kepada kalian di hadapan kalian dunia, kemudian sebagaimana dibukakan orang-orang sebelum kalian. Akhirnya kalian berlomba-lomba mencari dunia sebagaimana orang yang sebelum kalian. Fatuhlikakum kama ahlakatkum. Akhirnya dunia membinasakan kalian sebagaimana orang-orang yang sebelum kalian dibinasakan karena dunia. Hati-hati barakallahu fikum. Naam. Oleh karena itu Rasulullah juga menyatakan dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, hadis Abi Sa'id Al-Khudri, Sa'd bin Malik bin Sinan radhiyallahu anhu, fattaqud dunya wattaqun nisa. Berhati-hatilah kalian, hindarilah kalian dunia. Bukan maknanya kita meninggalkan dunia secara total, tidak. Bukan maknanya dunia itu kita enggak butuh, tidak. Tapi dalam artian sesuai dengan kadarnya. Bukan semuanya ambisinya untuk dunia, bukan. Tapi upayakan ambisi yang hakiki, yang inti adalah akhirat. Dunia sesaat saja. Nah, ambar kalau hukum kita lanjutkan sini. Wa iyyaya wahdi fa'malu bi ta'ati wa truku ma'siyati. Nah, kata yang disebutkan sini dalam penafsiran ini, wa iyyaya wahdi, dan hanya kepadakulah semata. Fa'malu, beramalah kalian bi ta'ati, dengan mentaatiku. Wa truku ma'siyati, dan tinggalkanlah oleh kalian kemaksiatan terhadapku. Karena barakallahu fikum wa hafizakumullah, meninggalkan sebuah perkara maksiat itulah kunci keberhasilan, kunci kemenangan, kunci keselamatan. Seseorang apabila hendak mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, maka taatilah Allah dan Rasulnya. Naam, mentaati Allah dan Rasulnya. Mentaati Rasulnya berarti dia harus mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mentaati Rasulnya, berarti mau tidak mau dia mentaati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah mengatakan apa? Man ata'ani dakhalal jannata wa man 'asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku, maka sungguh dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang dia itu enggan, tidak taat kepadaku, bermaksiat kepadaku, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Wallahu a'lam. 6. Berikutnya, firman Allah Subhanahu wa taala yang ayat 42 dari surat Al-Baqarah memperingatkan bahwasanya ahlu kitab, al-yahud wa nasara, mereka berupaya mencampur adukkan antara kebenaran dengan kebatilan. Bayangkan itu, dicampur aduk, memutarbalikkan fakta, taklibul haqaiq. Jadi yang semula kebenaran sama mereka dibalik menjadi seakan-akan keliru. Yang keliru dibalik seakan-akan benar, dicampur aduk seperti itu. Kita lihat di sini, Allah Taala, Allah Taala berfirman, wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Dan jangan kalian sekali-kali mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Wa taktumul haqqo, dan kemudian kalian menyembunyikan kebenaran, wa antum ta'lamun, dalam keadaan kalian tahu. Kenapa demikian ikhwani fillah barakallahu fikum wa hafizakumullah? Karena yang namanya kebatilan pasti akan hancur. Setelah datang kebenaran, datang al-haq, datang Al-Qur'an dan As-Sunnah, kebatilan itu mau tidak mau suatu saat akan hancur. Allah taala berfirman, "Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa." Katakanlah, sungguh telah datang kebenaran dan hancur kebatilan itu. Nah, dan memang seperti itu keadaannya, bahwasanya kebatilan pasti akan hancur. Nah, barakallahu fikum. Bal nakdzibu bil haqqi 'alal batil fayatmahu fa idza huwa zahiq. Naam. Dan kemudian kami lemparkan kebenaran tersebut al-haq di atas kebatilan, akhirnya hancur. Menghancurkan kebatilan tadi. Naam, tiba-tiba hancur pula kebatilan tersebut dengan adanya kebenaran. Paham ya? Kebenaran tidak diukur dari banyaknya pengikut. Kebenaran tidak diukur dari sedikitnya pengikut. Kebenaran tidak diukur dari terkenalnya yang menyampaikan atau yang mengajarkan, bukan. Kebenaran diukur dengan apa? Mencocoki daripada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Naam barakallahu fikum. Sebagaimana naam asal yang sering kita dengar, asalnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Faqih wal Mutafaqih, Al-Faqih wal Mutafaqih, beliau menyatakan apa? Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Al-jama'atu ma wafaqa al-haqqa wa in kunta wahdah." Jamaah, dikatakan jamaah kebenaran berkumpul di atas Al-Qur'an Sunnah, ma wafaqal haqqo wa in kunta wahdah, adalah yang mencocoki kebenaran walaupun kamu sendirian. Bayangkan, jadi bukan banyaknya pengikut, bukan pula sedikitnya pengikut, sedikit atau banyaknya bukanlah sebagai ukuran. Berkata Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah taala, Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah taala dalam kitab Al-Ihkam fi Usulil Ahkam, nam kata beliau, balil haqqu haqqun wa illam yakul bihi ahad wa illam yakul bihi ahadun wal batilu batilun walau ijtama' alaihi jami'u ahlil ardh. Bayangkan itu, kata beliau, bahkan yang benar itu benar, yang hak itu hak, walaupun tidak ada seorang pun yang mengatakannya. Bayangkan itu, walaupun satu pun tidak ada yang mengatakan kalau yang benar itu benar dan yang batil itu batil, walaupun seluruh penduduk muka bumi ini berkumpul di atas kebatilan tersebut. Kenapa demikian barakallahu fikum? Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la tajtami ummati ala dalalah. Tidaklah umatku bersatu di atas kesesatan. Dalam artian tidak mungkin semuanya bersatu di atas kesesatan, tapi ada di sana sekelompok manusia dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah yang berdiri tegak di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sesuai dengan sabda yang lain, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirin 'alal haqq. akan senantiasa ada sekelompok dari kalangan umatku yang mereka tampak, mereka unggul, yang mereka tegak di atas apa? Al-haq. La yadurruhum man khalafahum wa la yadurruhum man khadalahum. Tidak membahayakan Ahlussunnah, naam, orang yang mencaci maki Ahlussunnah. Dan tidak membahayakan Ahlussunnah orang yang apa? Yang menyelisih Ahlussunnah. Kenapa demikian barakallahu fikum? Karena Ahlussunnah wal Jamaah, orang-orang yang berupaya berpegang teguh dengan As-Sunnah wal Jamaah, bersatu berkumpul di atas Al-Qur'an As-Sunnah, mereka di atas petunjuk. Karena orang kalau berada di atas petunjuk, jangan khawatir kalau ada orang sesat. Sesatnya orang sesat itu tidak membahayakan bagi Ahlussunnah wal Jamaah. Bagi orang yang berada di atas petunjuk, jangan khawatir. Nah, kesesatan yang mereka sesat, insyaallah taala tidak akan barakallahu fikum membahayakan bagi diri kita selama kita berada di atas apa? Al-Qur'an dan As-Sunnah. Allah taala berfirman dalam Al-Qur'an Karim, "Ya ayyuhalladzina amanu, 'alaikum anfusakum la yadurukum man dhalla idhahtadaitum." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian. La yadurukum man dhalla idhahtadaitum. Tidak membahayakan kalian orang yang sesat. Orang yang sesat itu enggak membahayakan kita. Idhahtadaitum, jika kalian berada di atas petunjuk. Apabila kalian sudah berada di atas petunjuk yaitu Al-Qur'an dan Sunnah, maka yang sesat pun enggak membahayakan kita. Nah, dan modalnya apa? Ilmu. Ilmu syar'i ini yang akan membentengi kita. Karena kunci, dua kunci yang harus kita miliki barakallahu fikum untuk melawan dua musuh yang sangat berat. Apa yang dua musuh yang berat itu? Syubhat wa syahwat. Syubhat wa syahwat. Dua musuh ini kalau kita tidak melawannya berbahaya sekali. Kalau sudah merasuk pada tubuh manusia, bisa hancur hati manusia tersebut. Hati manusia tersebut bisa hancur dengan sebab apa? Dua ini, syubhat dan syahwat. Nah, syubhat akan bisa diterpa, dihilangkan dengan adanya ilmu. Syahwat akan bisa dihilangkan dengan adanya kesabaran. Sehingga dua kunci untuk menghancurkan dua enam musuh tadi. Al-ilmu menghancurkan apa? Syubhat. As-sabru menghancurkan apa? Syahwat. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat sini tafsirannya. Nah, wala takhlitul haqqa alladhi bayyantuhu lakum bil batil, dan jangan kalian sekali-kali menyampur adukan kebenaran yang telah aku jelaskan kepada kalian dengan kebatilan. Maksudnya jangan dicampur aduk dengan kebatilan. Sudah kami jelaskan kepada kalian kebenaran, jangan dicampur aduk dengan kebatilan. Dan perlu diperhatikan, ahlul batil dimanapun mereka berada, mereka bagikan buih yang berada dalam lautan, yang di atas lautan, yang namanya buih, mau tidak mau dia akan hilang begitu saja. Tapi orang yang berada di atas al-haq, di atas kebenaran, di atas Al-Quran dan As-Sunnah, maka dia akan tetap di muka bumi, memberikan manfaat kepada manusia. Nah, barakallahu fikum. Apa ayatnya itu? Nah, fa'amma zabadu fayadhabu jufa'a, wa'amma mayang fa'unnas fayamkusu bil'ard, kadhalika yadribullahu al-amsal. Nah, ada berzabat, yaitu kebatilan, nam atau istilah buih, itu akan hilang begitu saja. Nah, adapun orang yang bisa memberikan manfaat kepada manusia, fayamkusu fil ard, dia akan tetap kokoh di muka bumi ini, menegakkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, mengajarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nam, kadzalika yadribullahu al-amsal. Demikian Allah Ta'ala memberikan permisalan. Kita lihat di sini, la takhlitu al-haqqa alladhi bayyantu lakum bil batil alladhi iftaraytumuhu. Nah, dan jangan kalian mencampurbaurkan antara kebenaran dengan kebatilan yang telah aku jelaskan kepada kalian, yang kalian bikin-bikin. Nah, kebatilan yang kalian bikin-bikin jangan campur adukkan dengan kebenaran. Yang kebenaran itu pasti nampak. Barakallahu fikum. Nah, paham itu ya? Karena yang menyelisih al-haq, menyelisih dalil, itu pasti sesat. Yang menyelisih dalil pasti sesat. Dan tidak punya hujjah satu orang pun yang dia menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Al-Imam Syaukani rahimahutaala mengatakan dalam kitab Adabut Talab, beliau mengatakan apa? Barakallahu fikum wa hafizakumullah. Naam, fala hujjata fi ahadin khalafa as-sunnah thabitah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalla adaduhum aw katsur. Tidak ada seorang pun yang memiliki hujjah, memiliki bukti dalil. Siapa orang ini maksudnya yang tidak memiliki hujjah ini? Yaitu orang yang menyelisih sunnah yang telah datang dari Rasulullah SAW. Baik jumlahnya sedikit atau banyak. Jumlahnya sedikit atau banyak enggak punya hujjah. Selama menyelisihnya apa? Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berikutnya, wahdharu kitman al-haqqi as-sharih. Dan berhati-hatilah kalian menyembunyikan kebenaran yang terang-terangan, terang benderang, jelas, gamblang, min sifati nabiyillah wa rasulih. Nah, berupa sifat Nabi Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam allati fi kutubikum, mengenai sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada pada kitab-kitab kalian. Jangan tutup-tutupin. Jangan ditutup-tutupin dan jangan pula dicampur adukkan. Yang benar katakan benar. Seperti itu. Sehingga termasuk salah satu sifat ahlu kitab, nah, di antara orang Yahud, mereka menyampur adukkan antara kebenaran dan kebatilan. Nah, hati-hati. Wa antum tajidunaha maktubatun indakum, padahal dalam keadaan kalian menjumpai sifat Nabi Allah, yaitu sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu ada pada kitab kalian, tertulis pada kitab kalian. Jangan ditutup-tutupin gitu loh. Terangkan, jelaskan. Fima ta'lamuna minal kutub allati biaidikum. Nah, terhadap apa yang kalian mengetahuinya, ya, dari kitab-kitab yang berada di hadapan kalian, berada di tangan-tangan kalian. Jadi upayakan semaksimal mungkin, barakallahu fikum wa hafizakumullah, kita menjaga kebenaran ini sesuai dengan na'am barakallahu fikum yang Allah dan Rasulnya tetapkan. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang menyembunyikan ilmu, menyembunyikan al-haq, karena barang siapa yang menyembunyikan ilmu padahal dia tahu ilmu tersebut, maka dia diancam dengan apa? Akan dibungkam dengan tali kekang dari neraka nanti, barakallahu fikum wa la'adzubillah. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man su'ila an ilmin fakatamahu fa'aljamahu yawmal qiyamah bilijamin minan nar. Barang siapa yang ditanya tentang ilmu, dia tahu ilmu itu harus jelaskan, tapi dia diam, sembunyi sembunyikan ilmu tersebut, maka apa? Fa'aljamahu yawmal qiyamah, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan membungkam mulut dia enam hari kiamat nanti, bila jamin minan nar, dengan pembungkam dari api neraka. Wallahualam. Hati-hati. Nah, jadi dari kebenaran kita tidak boleh diam. Yang batil dikatakan batil, yang benar dikatakan benar. Karena orang yang diam dari kebatilan itu bagaikan syaitan yang bisu. Hati-hati itu, barakallahu fikum. Nah, dan jangan sampai kita tertukar. Nah, barakallahu fikum, dan jangan sampai kita tertukar kemudian tidak mengetahui kebenaran, dan jangan pula kita tertukar kemudian, nah, barakallahu fikum, tidak mengetahui kebatilan. Karena nah, doa yang Rasulullah anjurkan kepada kita semuanya untuk senantiasa dibaca adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, itu yang pertama. Yang kedua adalah Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqnat tiba'ah wa arinal batila batila warzuqnat tinabah. Ya Allah, tampakkanlah, tunjukkanlah kepada kami yang jelas, yang benar itu benar, agar kami bisa mengikutinya, dan berilah kami karunia agar kami bisa mengikutinya. Kemudian nam wa arinal batila batila warzuqnat tinabah, dan tunjukkanlah kepada kami yang batil itu batil, dan berilah kami karunia agar bisa menjauhi kebatilan tersebut. Nas'alullah as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah, wa nas'alullah an yujannibana 'anil fitan ma dhahara minha wa ma batan. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.